Bab perang Fathu Makkah di bulan Ramadhan. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah bin Yusuf qala haddathana Al-Layth qala haddathani Uqayl an Ibn Shihab qala akhbarani Ubaydullah bin Abdullah bin Utbah أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان قال وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديدة بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وأسفان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. باب perang Fathu Makkah di bulan Ramadan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam غزا غزوة الفتح في رمضان. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perang di bulan Ramadhan, Ghazwatul Fath. Wa sami'tu Sa'id bin al-Musayyab yaqul, ini menunjukkan bahwa Ramadhan barakallahu bikum bukanlah kegiatan yang orang libur dari kebaikan atau aktivitas barakallahu bikum. Banyak yang bisa dilakukan dari amal-amal saleh, termasuk sesuatu yang berat sekalipun barakallahu fikum, kalau memang itu sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan seperti al-jihad fisabilillah. Kalau sami itu Sa'id bin al-Musayyib yaqulu mithla dhalika. Sayyib aku Abdullah bin Utbah mengatakan aku juga mendengar Sa'id bin Musayyab mengatakan yang demikian, bahwa Rasulullah melakukan perang Fathu Makkah di bulan Ramadhan. Wa an Ubaydillah bin Abdillah akhbarahu anna Ibn Abbas qala sama Rasulullah SAW hatta idha balagal kadid al-ma alladhi baina Qudayd wa Usfan. Rasulullah SAW dalam perjalanan safarnya beliau tetap puasa. Ini menunjukkan bahwa puasa dalam perjalanan safar satu yang boleh-boleh saja. Yang paling afdal bagi seseorang yang melakukan perjalanan apakah tetap puasa atau berbuka sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan keadaan. Kalau keadaan dia puasa tetap dalam perjalanan safarnya, mampu dia puasa, maka itu lebih utama bagi dia barakallahu fikum, karena tertunaikan lebih cepat kewajiban yang Allah bebankan atasnya. Akan tetapi ketika dia merasa kesulitan dalam perjalanan baik, maka yang lebih utama bagi dia adalah berbuka puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda wa ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Wa in kuntum marda, dan jika sekiranya kalian sakit atau dalam keadaan safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, kemudian kalian berbuka, maka silakan kalian menggantinya di bulan-bulan yang lain atau di hari-hari yang lain. Maka barakallahu fikum, kembali kepada apa? Keadaannya masing-masing. Jadi kalau ada yang bertanya, dari mana yang afdal dalam perjalanan safar, tetap berpuasa Ramadan atau berbuka, maka dijawab sesuai dengan keadaannya. Kalau dia mampu untuk tetap puasa dalam perjalanannya, afdal lah. Kalau memang tidak ada barakallahu fikum berat, tidak ada kesulitan baginya. Tapi kalau kesulitan dia merasa berat untuk puasa dalam perjalanannya, maka al-aula wal afdal lahu untuk berbuka. Paham barakallahu fikum. Bukan mutlak puasa lebih utama atau mutlak berbuka lebih utama. La, tapi sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena ada orang yang jatuh pingsan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai harus dinaungi, diberi naungan untuknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza? Ada apa ini?" Qalu sha'im ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan dia lagi puasa, kemudian dia tidak tahan sampai pingsan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri as-shaumu fi as-safar." Bukanlah suatu kebaikan ketika orang tetap melakukan puasa dalam safarnya. Kalau kondisinya seperti ini. Assalamualaikum. Buktinya Rasulullah SAW sendiri puasa dalam perjalanan safar beliau. Paham? Jadi bukan keutamaan ketika dia memaksa diri melakukan tetap puasa Ramadan sementara sangat memberatkannya dalam kondisi dia melakukan perjalanan. Sampai kata Rasulullah, laisa minal birri, bukan suatu kebaikan untuk tetap seorang berpuasa di Ramadan dalam keadaan dia sangat berat. Laisa minal birri as-shaumu fi as-safar. Bukan dari kebaikan puasa dalam safar ketika barakallahu fikum ketika susah untuk dia melakukannya, berat untuk dia menunaikannya. Kita lihat kata Ibn Abbas, "Fama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza balagha al-Kadida, al-ma alladhi baina Qudayd wa Usfan," tempat yang di sana ada airnya. Barakallahu fiikum. Yang biasa di zaman dahulu di mana ada air di situ ada orang yang hidup biasanya. Karena mereka sangat tergantung dengan air. Hatta di tempat kita yang curah hujannya banyak. Baik. Perkampungan-perkampungan di zaman dahulu kala dimulai dari apa? Pinggir-pinggir sungai. Baik. Pinggir-pinggir sungai. Karena di sana barakallahu fikum mereka bisa mengambil air, bisa mendapatkan makanan, bisa mereka bercocok tanam, barakallahu fikum, bisa mereka menangkap ikan. Baik. Coba perhatikan kampung-kampung, kalau sekarang mungkin tidak terlalu bagaimana. Tapi kampung-kampung dahulu kala, kalau kita melewati, kalau kita melakukan perjalanan jauh, hampir setiap kabupaten atau kecamatan di situ ada dekat sungai. Barakallahu fikum. Kalau kita melakukan perjalanan jauh, dahulu kala, daerah apa saja, di situ ada sungainya. Di situ dekat sungai itulah kampung itu. Barakallahu fikum. Kita kembali. Hatta idza balagha al-kadid al-ma alladhi baina Qudayd dan wa Usfan. Beliau berada di satu tempat namanya Kadid. Daerah antara Qudayd dan Usfan. Di situlah beliau mulai berpuasa. Falam yazal muftiran hatta insalakha asy-syahr. Terus menerus beliau berbuka puasa, tidak puasa Ramadan sampai selesai Ramadan. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000 وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi Ramadan min al-Madinah. Beliau keluar di bulan Ramadan dari kota Madinah menuju Makkah, wa ma'ahu 10,000. Bersama dengan 10,000 pasukan. 10,000 taib. 10,000. Sepuluh ribu pasukan perang. Wadhalika ala ra'si samani sinin wanis. yang demikian itu di 6 tahun setengah setelah datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. 8 tahun setengah apa? 8 tahun setengah. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menaklukkan kota Makkah yang dulunya beliau diusir dan orang-orang yang beriman diusir dari negeri itu. Masya Allah, 8 tahun lebih. Kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan yang luar biasa, 10.000 pasukan. Baik. Fasara huwa wa man ma'ahu minal muslimina ila makkata yasumu wa yasumun hatta balaga al-kabira wa huwa ma'un baina usfan wa qudayd abtara wa abtaru wa dhalika ala ra'si thamani sinin wa nisf. Yang demikian setelah 8 tahun setengah dari sejak datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, fasara huwa wa ma'ahu ilal muslimin al muslimin, maka berjalanlah beliau alaihissalatu wassalam bersama dengan orang-orang dari kalangan kaum muslimin ila makkata, menuju Makkah. Yasumu wa yasumuna hatta balagha al-kayyid, beliau berpuasa dan kaum muslimin juga berpuasa, yang mampu berpuasa, hatta balagha al-kayyid, sampai beliau berada di satu tempat yang namanya kayyid, yang namanya kayyid wa huwa ma'un baina usfan wa qudayd, yang daerah yang terletak di antara Utsman dan Qudayd. Aftaru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dan para sahabat pun berbuka puasa. Qala Zuhri wa inna ma yu'khadhu min amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-akhir fal akhir. Berkata Imam Az-Zuhri, wa inna ma yu'khadhu min amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-akhir fal akhir. Diambil dari urusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling akhirnya. Baik. Tabarakallah fikum. Tapi seandainya seorang mau melakukan berbuka puasa dalam perjalanannya, walaupun tidak berat sebenarnya dia berpuasa, tapi dia tetap berbuka. Baik. Maka lahu dalik, tidak mengapa dia untuk melakukannya. Dia mengambil rukhsah. Barakallahu fiik. Tapi kita katakan lagi, sekali lagi, bahwa yang afdal adalah apa? Yang afdal adalah apa? Raja. Ya, Pak. Yang afdal adalah ahsan. Yang afdal adalah kembali kepada yang kita ucapkan pertama kali. Barakallahu fiikum. Baik. Yang pertama kali kita katakan afdal. Baik. Kalau kondisi dia mampu untuk berpuasa tanpa ada kesulitan dalam perjalanan safarnya, itu yang lebih afdal bagi dia. Dan kalau tidak mampu berbuka puasa, itu yang afdal bagi dia. Barakallahu fiikum. Kalau cerita jaiz boleh. Silakan orang yang melakukan perjalanan safar tanpa ada rasa susah payah, boleh sebenarnya mampu dia untuk melakukan puasa, tapi dia tidak mau, dia mengambil rukhsah. Baik. Dia tidak puasa, padahal mampu puasa. Kita katakan boleh, silakan. Barakallahu fikum. Tapi bukan itu yang paling afdal. Baik. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثني عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو قال راحلته ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام فقال المفطرون للصوام أفطروا. Kharajan Nabi SAW fi Ramadhan ila Hunain wal nasu mukhtalifun fasa'imun wa muftir. Rasulullah SAW keluar menuju Hunain di bulan Ramadhan. Wal nasu mukhtalifun. Sementara orang-orang pun berselisih atau beragam. Dari fasa'imun wa muftir, ada yang puasa, ada juga yang tidak puasa. Baik. Falamma istawa ala rahilatihi da'a bi'ina'in min labanin aw ma', maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas kendaraan beliau, da'a bi'ina'in, beliau meminta bejana ya, untuk minum. Ina' min labanin, berisi susu atau air. Fawada'ahu ala rahatihi aw ala rahilatihi. Baik. Maka beliau meletakkannya di atas kendaraannya, auraha. Baik. Lupa nyeraha ini apa. Raha, beliau alaihi salatu wassalam meletakkan gelas itu atau cangkir itu atau bejana yang berisi air atau susu itu ala rahati. Raha ini telapak tangan. Faham berlaku. Nah, raha ini namanya raha. Baik. Ala rahatihi atau ala rahilatihi atau di atas kendaraan beliau. Da'a bi'ina'in min labanin aw ma'in fawada'ahu 'ala rahatihi aw 'ala rahilatihi thumma nadhara ila an-nasi faqala al-mubtiruna lis-suwam abtiru. Baik. Faqala al-mubtiruna lis-suwam abtiru, maka berkata, baik, maka berkata orang-orang yang berpuasa kepada orang berkata orang-orang yang berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, abtiru, berbukalah kalian. Baik. Apalagi kalau barakallahu fikum kondisinya memang menghendaki untuk kita berbuka puasa, yakni perang. Baik. Perang sebagaimana ini yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuka puasa. Baik. Wal fitru aqwa lakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara berbuka puasa lebih kuat bagi kalian karena kita akan berhadapan dengan musuh. Paham barakallahu. Kita berhadapan dengan musuh. Baik. Wa qala Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'amal fath. وقال حماد بن زيد أن أيوب أن يكرم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة فقال wa kana ibn abbas yaqulu sama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabari wa aftara faman syaa sama man syaa aftara. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan safar Rasulullah di Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan safar perjalanan di bulan Ramadan, fa sama hatta balagha usfan. Beliau melakukan puasa tetap dalam perjalanan tersebut di bulan Ramadan sampai beliau di tempat Usfan, namanya Usfan. Kemudian Rasulullah SAW meminta bejana yang berisi air, fasyariba naharan, maka beliau pun meminum di siang hari, liuriyahun nasa, untuk beliau memperlihatkan kepada manusia, fa'aftara, maka beliau pun berbuka puasa hatta qarima Makkah, terus sampai beliau masuk ke kota Makkah sampai penaklukan, maksudnya begitu. Kalau kana Ibn Abbas yaqulu sama Rasulullah safar wa aftara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Ibn Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dan berpuasa di dalam safarnya. Ini terkadang puasa, terkadang juga tidak. Fa sya'a wa man sya'a aftar. Maka barang siapa yang pengen berbuka puasa silakan, dan siapa yang mau berpuasa silakan. Maksudnya dalam perjalanan Anda. Baik. Barakallahu fikum. Jadi boleh untuk orang berbuka puasa, boleh juga untuk tidak berbuka puasa. Sesuai dengan keadaannya, mana yang nyaman, mana yang bagus untuk dia. Kalau memberatkan, al-aula wal-afdal lahu untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dia mampu, maka silakan. Aula. Qala rahimallahu ta'ala, babun aina rakazan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ar-rayata yawmal fath. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan bendera beliau, menancapkan bendera beliau di Fathu Makkah. Qala rahimallahu ta'ala, haddatsana Ubaidullah bin Ismail qala haddatsana Abu Usama an Hisham an nabihi qala lamma sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'amal fath, فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم حزام ومدير بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان ما هذه. طيب. Dari Usaha Abu Sa'an Hisham An-Nabihi. Taib. Hisham bin Urwah. Kalama sar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fati. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan di tahun ditaklukkannya Makkah. Fabalaga dalika Quraishan. Sampai khabar itu masuk ke Quraish. Taib. Tayyib Quraisyan kharaja Abu Sufyan ibn Harb. Tentunya malam hari, karena barakallahu fikum. Kharaja Abu Sufyan ibn Harb wa Hakim bin Hizam. Tayyib Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, Budail ibn Warqa, yaltamisuna al-khabar an Rasulillah. Mencari khabar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mencoba keluar dari kota Makkah. Faqbalu yasiruna hatta ataw marra dhahran. Mereka berjalan sampai mereka di satu tempat yang namanya Marud Dhahran. Faidahum biniranin ka'anha niranu Arafah. Ternyata mereka melihat cahaya ubur, istilahnya. Bukan cuma satu kelompok dikasih satu obor. Tidak, tapi semua orang membawa obor. Membawa api. Hatta atau marat dhahran, fa'idahum biniranin ka'annaha niran wa'arafah. Mereka pun melihat api yang sangat banyak, karena setiap orang memegang api. Sama seperti niran arafah, faqala Abu Sufyan mahadihi. Apa gerangan ini? Baik. Laka'annaha niran wa'arafah. Ini seakan-akan cahaya di Arafah, ketika orang terkumpul semuanya di Arafah, sangat banyak orang. Ketika mereka wukuf, karena di zaman itu ada haji, barakallahu fikum. Orang-orang mereka ada haji, dan di malam hari mereka membuat cahaya masing-masing, membuat api. Faqala Budail ibn Warqa niranu bani Amr. Maka Budail berkata, ini apinya Banu Amr, Faqala Abu Sufyan, Amr aqallu min dhalik. Berkata Abu Sufyan, Amr aqallu min dhalik. Jumlah Banu Amr ini, barakallahu fikum, lebih sedikit dari ini banyak sekali. Para'ahum nasum min harasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para'ahum nasum min harasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adrakuhum. Maka ternyata 4-3 orang ini berapa? Siapa ini? Sayyid Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, Budail, barakallahu fikum. 3 orang. 3 orang ini ternyata dilihat oleh pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adrakuhum. Sayyid. Fara'ahum nasu min harasi Rasulullah sallam fa'adrakuhum fa'akaduhum. Maka mereka pun ditangkap 3 orang ini. Fa'akhaduhum, mereka dibawa dan menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama Abu Sufyan. Maka sambil di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan pun masuk Islam. Baik. Falamma sara qala lil Abbas, ihbis Abu Sufyan inda hatmil khayl hatta yambura ila al muslimin. Fa aslama Abu Sufyan falamma sara. Maka ketika berjalan Abu Sufyan, qala lil Abbas, fa aslama Abu Sufyan falamma sara qala lil Abbas ihbis Abu Sufyan inda hatmil khayl hatta yanzura ila al muslimin. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abbas, ihbis, tahan Abu Sufyan. Tahan Abu Sufyan indahat mil khail, indahat mil khail hatta yang dura ilal muslimin. Di tempat hat mil khail, tempat jalannya kuda atau berkumpulnya kuda, barakallahu fikum. Habis Abu Sufyan inda hatmil khayl. Ketika barakallahu fikum berkumpulnya khayl di kuda-kuda, hatta yang turil muslimin, sampai dia bisa melihat kaum muslimin. Fahabasahul Abbas faja'alatil qaba'ilu tamurru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditahan di situ tempat lewatnya pasukan perang. Fahabasahul Abbas, maka Abbas menahan Abu Sufyan. Faja'alatil qaba'ilu tamurru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lewatlah kabilah demi kabilah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamurru katibatan katibatan ala Abi Sufyan, sekelompok demi sekelompok demi sekelompok. Famarrat katibatun qala ya Abbas man hadhihi. Baik. Famarrat katibatun, maka lewatlah satu kelompok dari pasukan kaum muslimin sambil mengatakan, ya Abbas man hadhihi, wahai Abbas siapa orang ini? Qala hadhihi Gifar. Apa? Maka berkata Abu Sufyan, ya Abbas man hadhihi, siapa ini? kelompok dari mana ini? Kabilah dari mana? Qala hadhihi gifar. Baik. Qala hadhihi gifar, qala mali wa li gifar. Tidak ada urusan aku dengan gifar. Summa marrat Juhaina. Qala mithla dhalika summa marrat. Kemudian lewat lagi kabilah dari Juhaina. Barakallahu fikum. Ditanya lagi oleh Abu Sufyan, dari mana ini? Siapa mereka ini? Dijawab, summa marrat Sa'd bin Hudayl. Faqala mithla dhalika wa marrat Sulaym lewat Ibn Hudayl. Barakallahu fikum. Bertanya lagi seperti itu. Dan lewat Sulaym faqala mithla dhalika hatta aqbalat katibatun lam yara mithlaha qala man hadhi. Kemudian lewatlah satu kelompok. Kemudian Abu Sufyan bertanya, siapa ini yang tidak sama seperti yang lainnya? Qala ha'ulai al-ansar alaihim Sa'd bin Ubadah. Baik. Mereka-mereka ini orang-orang Ansar. Alaihim dipimpin oleh Sa'd bin Ubadah. Ma'hur raya. Dialah yang memegang bendera perang. Faqala Sa'd bin Ubadah, ya Abu Sufyan, al-yawma yawmul malhamah. Al-yawma tustahallul ka'batu. Baik. Maka Sa'd bin Ubadah mengatakan, wahai Abu Sufyan, hari ini hari peperangan. Baik. Hari ini dihalalkannya Ka'bah. Faqala Abu Sufyan, ya Abbas, habbada yawmud dimar. Baik. Yawmud dimar. Di situ apa? Hah? Siapa yang punya? Dengan zal. Tidak ada di sini. Zamaran tidak ada. Si Zamaru. Zamar mendorong. Hari peperangan, hari keberanian. Habbala yawmud dimar. Thumma ja'at katibatun wa hiya aqallul kata'ib fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kelompok yang kecil. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa rayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Zubair bin Awam. Dan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh Zubair bin Awam karena setiap kelompok ini memiliki bendera. Falamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abi Sufyan qala alam ta'lam ma qala Sa'd bin Ubadah. Baik. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat berkata Abu Sufyan, alam ta'lam ma qala Sa'd bin Ubadah. Tidakkah engkau mengetahui apa yang telah dikatakan oleh Sa'd bin Ubadah? Qala ma qala. Apa yang dicapainya? Qala kada wa kada. Qala kadaba Sa'd. Walakin hada yawmun yu'azzimu Allahu fil Ka'bah. Wa yawmun tuksa fihi al Ka'bah. Kadaba di sini keliru. Bukan kadaba dusta. Tapi keliru. Karena kadaba itu biasa diartikan dusta. Bisa juga diartikan apa? Keliru. Barakallahu alaikum. Kadaba telah keliru. Barakallahu alaikum. Sa'd. Walakin hada yawmun yu'adzimullahu fihi al-Ka'bah. Akan tetapi hari ini hari Allah mengagungkan Ka'bah. Wa yawmun tuksa fihi al-Ka'bah, dan hari ini diberikan dipakaikan Ka'bah itu kiswahnya. Qala wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an turkaza rayatuhu bil hajun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menancapkan bendera beliau di Hajun. Kalau Urwah wa akhbarani Nafi' bin Jubair bin Mut'im qala sami'tu al-Abbas yaqul liz-Zubair bin Awwam ya Aba Abdullah ma ha huna amaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أن تركوا زرايا. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كدا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا فقتل من خيل خالد بن الوليد يومئذ رجلان فقتل من خيل خالد بن الوليد يومئذ رجلان خبيش بن الأشعر وكرز بن جابر البهري. Sebelumnya, sebelum Fath ini, barakallahu fikum, Khalid Walid sudah masuk Islam duluan, barakallahu fikum. Dan termasuk pasukan perang yang Rasulullah SAW pada saat itu. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmaidin Khalid Walid an yadkhula min a'la Makkah. Rasulullah SAW merintahkan Khalid Walid dan pasukannya dari atas Makkah. Wa dakhala Nabi SAW min kuda, dan Rasulullah SAW masuk dari kuda. Fakutila min khayli Khalid bin Walid yawma idin rajulan. Ternyata dari pasukannya Khalid Walid membunuh, ada dua orang yang dibunuh, yaitu Hubeish bin Al-Ash'ar dan Kurz ibnu Jabir Al-Tihri. Dua orang ini barakallahu fikum yang mungkin menghalangi jalannya pasukan ini, sehingga terjadilah apa yang terjadi, barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مقاد المغفل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. طيب aku mendengar Abdullah bin Mughaffal berkata, aku melihat Rasulullah SAW di Yawm Fathi Makkah, ketika Fathu Makkah, ala naqatihi di atas unta beliau, wa huwa yaqra'u surat al-fath, dalam keadaan beliau membaca surat al-fath, yuraj'u, mengulang-ulangi, wa qala, laula an yajtami'a an-nasu hawli la raja'tu kama raja'a, tadinya aku tidak khawatir orang akan berkerumun di sekelilingku, maka aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سعدان ابن يحيى قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن يزيد أنه قال زمن الفتح يا رسول الله أين تنزل غدا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترغلنا عكيل من منزل قال ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث كافر المؤمن كلا للزهري ومن ورث أبا طالب قال ورثه عقيل وطالب قال معمر عن الزهري أين تنزل غدا في حجته ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح. بارك الله بكم. dari Usama bin Zaid أنه قال زمن الفتح. Usama bin Zaid berkata kepada Rasulullah SAW di waktu Fathu Makkah, ya Rasulullah, aina tanzilu gadan, besok engkau turun di mana, ini tinggal di mana kalau engkau masuk ke kota Makkah. Qala Nabi SAW, wahal tarakalana akilum min manzil, apakah akil telah meninggalkan untuk kita manzil, yani rumah untuk kita. Baik, barakallahu fikum. Summa qala la yarithul mu'minul kafir wala yarithul kafirul mu'mina. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lahirul mu'minul kafir, seorang mukmin tidak boleh mewarisi hartanya orang kafir, dan orang kafir pun tidak boleh mewarisi hartanya orang mukmin. Barakallahu fikum. Jika sekiranya ada anak masuk Islam dan orang tuanya masih kafir, ketika orang tuanya mati, maka sang anak tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga sang anak ketika mati, barakallahu fikum, orang tuanya tidak bisa dapat apa-apa. Barakallahu fikum. Karena apa? Perbedaan agama. Ini termasuk mani'un min mawani'il irs, penghalang dari penghalang-penghalang warisan. Baik. Siapa yang ingat penghalang-penghalang warisan? Apa yang menghalangi orang mendapatkan warisan? Arek, perbudakan, terus pembunuh, terus sayyid al-kuf, ikhtilafuddin, tiga, jazakallah khair. Tiga penghalang untuk orang mendapatkan harta warisan. Artinya, salah satu ini kejadiannya atau keadaannya dia tidak boleh mendapatkan harta warisan. Dia sebagai budak, barakallahu fikum, tidak bisa mendapatkan harta warisan. Baik. Yang kedua apa? Membunuh. Baik. Dia membunuh orang tersebut. Misalnya dia membunuh ayahnya. Ayahnya meninggal dunia, meninggalkan banyak harta. Dia tidak mendapatkan harta warisan orang tuanya. Baik. Dia membunuh saudaranya. Dia tidak mendapatkan harta peninggalan saudaranya. Dia sebagai pembunuh. Kemudian yang ketiga adalah ikhtilafuddin. Apa? Perbedaan agama. Ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la rasul muslimul kafir wal kafir muslimah. Beda barakallahu fikum. Kalau dia diberi sesuatu, tidak jadi masalah. Baik. Ya jelas itu bukan harta warisan, tapi kalau diberikan sesuatu padanya sebagai hadiah, sebagai apa? Pemberian. Misalnya kalau dia mengatakan, "Itu anak saya yang masuk Islam itu kau berikan nanti punya aku ini. Baik, aku telah berikan untuk dia ini." Itu bukan harta warisan, barakallahu fikum. Yang tidak boleh adalah harta dalam bentuk warisan. Itu yang tidak boleh. Baik. Jazakumullah khair. Ilahuna subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.